السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. حضرات المحترمين para masyayikh, para kiai, para sesepuh bini sepuh takmir masjid ingkang estu kula takdimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh dalah TNI Polri, Bapak Lurah kados RT RW ingkang kula hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu jamaah pengawasan apa ini Majelis Taklim Kebun Kelopo rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin wonten dalu menika kula panjenengan saged rawuh lan hadir wonten acara Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan khatmil Quran Majelis Taklim Mubarak. Ikhtiar mencetak generasi bangsa yang beriman dan berakhlak mulia seperti Gus Miftah. Apik banget. Ingkang mapan wonten kampung ora sida luhur Kebumen. Ngapunten. Kajine niki pas sak jam, mergo bar niki kula tasik teng Purworejo dua tempat. Laris matamu kaya dodolan apa laris. Maklum ana degane wong ning tengah kebon kelapa nggih. Paling niki ra ngepek namung ngenteni tiban telepon. Makasih ya. Kok gedhe ndasmu karo kopi ya. Nggih, atur nuwun. Bapak Ibu rahimakumullah. Monggo ingkang dereng lenggah manglenggah sing ra kebagian kloso kula dongake rampung pengajian insyaallah little body. Napa niku sing digatel kelebon wedi. Sinambi ndonga muga-muga rono kambil tiba. umpama jenengan ngaji teng mriki kok ana kambil kekambil tiba ngena indasmu kowe mati, insyaallah matine fi sabilillah. Amin. Mati iki wong langsung minggat sing meteng wedi. Wedi gemblekan klopo ketok iki. Bapak Ibu rahimakumullah, saya akan menyampaikan betapa pentingnya generasi Quran. Moga-moga tiang sedulur niki mempunyai kesadaran yang sama untuk mencetak anak-anaknya menjadi generasi Qurani. Amin. Salah satu imam yang terkenal dari imam empat, namanya adalah Imam Ahmad bin Hambal, atau yang biasa kita kenal dengan Imam Hambali. Ya nawai dhewe niki ratek kenal kali Imam Hambali, mergo rata-rata wong kaya awake dhewe tiyang ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah niku biasa yang dipakai adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Lah kali Imam Ahmad bin Hambal biasanya mboten tek kenal. Nggih, apa meneh mung moto HP ini cross ngono ora kenal. Imam Ahmad bin Hambal menika nate ngimpi kepanggih kali Gusti Allah niku ping 99. Imam Ahmad bin Hambal niku gadah pangangen-ngangen, umpama aku iso ngimpi meneh ketemu karo Gusti Allah, aku pengen takon sawijine perkara. Napa? Delalah dikabulke ping 106. Ngimpi napa? Imam Ahmad bin Hambal tanglet, Gusti, piye carane yen kawulane panjenengan niku pengen cedhak kalih panjenengan? Carane pripun yen enten kawula niku pengen cedhak kalih panjenengan? Napa jawaban Gusti Allah? Bi qiraatil Qur'an. Kelawan maca Qur'an. Berarti nyuwun sewu, omong-omongan sing paling efektif kalih Gusti Allah niku wujude maca Qur'an. Artinya kalau ada orang sitoluhur tidak bisa membaca Al-Qur'an, berarti enggak pernah komunikasi karo Gusti Allah. Wong ya teko iki. Ya melung guyu. Biasane jilbabe ijo biasane. Sing jilbabe abang insyaallah luweh parah. Luweh nemen. Apalagi mohon maaf, kok jenengan diwenehi anugerah anak sing apal Quran, niku jaminan mutu bilih anak panjenengan menika disenengi karo Gusti Allah. Kok anakmu apal Quran ben dina dideres, niku berarti setiap hari anak panjenengan niku omong-omongan karo Gusti Allah. Jenengan omong-omongan karo bupati mawon seneng, padahal bupatine korupsi. Seneng. Omong-omongan karo gubernur mawon seneng. Apa meneh omong-omongan karo Gusti Allah mesti luwe seneng. Belum lagi apa, orang yang hafal Quran bisa memberikan syafaat kepada anggota keluarganya. Kok anakmu hafal Quran, sesuk mlebu surga, bapak ibune ditarik mlebu surga. Amin Allahumma. Sekarang pertanyaan saya kepada ibu-ibu. Ibu, tolong Anda jawab. Kalau Anda punya anak kecil, mana yang pertama kali Anda ajarkan kepada anak-anakmu? Abatasa dulu apa ABCD? ABCD. ABCD apa abatasa? ABCD. Sing jawab abatasa niku Tony Boster. Watonmu nindo bose bantar. Becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Dan becak tanpa pelek, waton jeplak ranganggo utek. Gajah diblangkoni ora sedek. Gedendas. Rata-rata orang tua itu lebih senang mengajarkan kepada anak A, B, C, D. Padahal miturut keterangan kula pertama wau, kira-kira sing besok bakal nyelametke jenengan niku abatasa napa ABCD? Abatasa. Ning napa jenengan kok mulang anake ABCD? Soale wong tuane ku rata-rata matre. Anak kula umur 4 tahun, bojo kula matur arepe nyekolahke anak teng TK. Bojo kula matur, "Beb." Pantes to wong ganteng kok. Kalau daripada awakmu tukang tandure celukane mamah. Ra pantes. Mamah tidak pun ditandur papa. Papa nimbal teletong. Bujuk kula matur. Mohon izin menika lare badhe dalem mlebetaken wonten TK. Pareng napa mboten? Lah bojoku basa, Pak, ora kaya bojomu. Pak, katakon, bojomu basa napa mboten? Ora mungkin rupa-rupa kaya ngene basa. Panjenengan iki ra mutu kok karo bakul bakso basa karo bojone ora basa. Pertanyaan kula jenengan diwenehi napa karo bakul bakso? Pentol. Apa pentole bojomu kurang gede? Lah bojo kula basa ora tau ora basa. Terus kaya bojo kula niku ora tau nolak penjaluk kula. Lah awakmu ya nolak bareng. Malam Jumat kula njaluk bojo kula tau jawab. Kula kesel ebah. Wah langsung kula jawab. Lah awakmu kesel tak goleke kanca. Akhirnya bojo kula mboten sios kesel. Terus piye karepmu? Prasmanan mawon nggih. Piye niku mang buka dhewe tutup dhewe. Oke. Kula seneng prasmanan. Ceket-ceket dan rampung. Anak kula ajeng dilebokke TK umur 4 tahun, langsung kula tolak. Kula kandha kali bojo kula. Ora kenal. Lah napa, Mbah? Anakmu wulangen ngaji dhisik, ajarno abatasan dhisik, baru mau lebokke TK. Aku raisin yen anakku raiso abatasa, nyuwun sewu, aku raisin lah anakku raiso ABCD, tapi aku isin lah anakku raiso abatasa. Aku raisin lah anakku ketinggalan matematika, tapi aku isin lah anakku ketinggalan abatasa. Akhirnya leres, anakku lo umur 4 tahun, zaman samoten diwulang ngaji, umur 6 tahun wis khatam Quran. Nenggih akibatnya niku kon sekolah angel. Akhirnya mlebu sekolah, pelajaran sing paling dibenci anak kula niku padha kali kula napa matematika. Kelas 3 munggah kelas 4 ujian matematika soal 10 salah kabeh. Gurune ajeng nyeneni ora wani wong anake kiai. Akhirnya gurune kula telepon, "Lak jenengan pengen nyeneni anak kula mang mara teng pondok, Pak Guru." "Nggih, Kiai." Gurune mara teng pondok, anak kula dikudang, "Mas, kenapa kemarin ujian matematika soal 10 salah semua, gak ada satu pun yang benar?" "Apa jawaban anak saya?" "Mohon maaf Pak Guru, kenapa kemarin mengerjakan soal matematika semua salah, gak ada satu pun yang benar?" "Karena kebenaran itu hanya milik Allah." "Betul ya, aku ngerti." "Lanjutkan aku." "Jos anak gua." Neng ya anakku munggah kelas terus nih. Katanya gurunya wedi kali kula. Sing jengkelke kula pondoke teng Kudus nih. Mengi melu ngaji kula. Kula lak ngaji. "Al jannatu tahta aqdamil ummahat." Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Mulih pengajian anak kula takon, "Abah, lo badhe tanglet." "Apa?" "Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu?" Ora tak jawab. Anak kula malah kondom, "Kiai viral ra iso jawab." "Kowe takon apa?" "Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu?" Akhirnya kula jawab, "Iya nak, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak." Jawaban kula ngoten niku. Anak kula malah kondo, "Oh pantesan kemarin ibu jalannya pelan-pelan." "Lah kenapa nak?" "Takut surganya rusak cangkemmu." Sallu ala Nabi Muhammad. Kesadaran orang tua terhadap pendidikan Al-Quran itu masih rendah. Milo kotong meriki sakit wisuda Quran. Iki lho, kaya Abu Jahal, Abu Lahab, ini masalah dandanannya, ya Allah. Gawan tengi. Iki lanang meda iki. Eh, kira nang meda lho. Eh, jalan. Kodaan. Jadi korban ambisi orang tua. Oh, sing wedok kae. Ya Allah ayune. Muga-muga sok dadi bojone kiai ya, Dek ya. Amin. Kiaine rambuté gondrong. Apa? Sebenarnya malu kender ya. Ini jadi malu kender ngomong diganti sih. Waduh. Iki lah. Batok e kandel iki kambil apa degan iki? Kambil iki tak ombe banyune mulai sudah tuh kerminan iki gitu lho. Oh, ini tahu orang. Kesadaran orang tua untuk mendidik anaknya dengan Al-Quran itu sangatlah rendah. Padahal Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Wong sing paling apik niku mung loro. Siji sing mulang Quran, loro sing gelem belajar. Dadi gurune iki ya apik, murite ya gurune pundi gurune? Ruru? Oh niki. Wape? Kumismu sing rapik. Ora cara hadis menika al-khamsatu minal fitrah. Kumis iku lak bagian sing kudu dicukur. Fitrah niku ana 5. Pinten, Bu? 5. Deloken driji ku aja mok delok akikku. Ku pengen. Ya. Pengajian upload ora jelas kelangan apik aku. Koyo ora pantes, tangan ireng koyo ngono nganggo akik larang. Kowe lak pengen akik dolanan ning pondokku, lorku kuburan, oke watu kijing enggak kan. Alhamdulillah satu minal fitrah niku siji khitan sunat. Loro ngetok kuku, telu nyabut bulu ketiak. Jadi ibu-ibu yang bojone istirahat siang nembe turu, keleke ketok mang sabuti. Sunnah Rasul. Nang guajel cangkemmu karo bojomu. Nomor 4 ngerok kumis, nomor 5 mencukur bulu kemororono. Badhe napa Pak Lurah? Cukur. Cukur napa? Takone krimbat rare bonding. Pak Lurah sini Pak Lurah. Oh iki Lurah iki. Bener iki kumisnya dikerok. Nah kok Lurah irengnya kayak ini. Aku ngerti Lurah jenenge sapa. Irma, irenge Masya Allah. Dia mau moga-moga Pak Lurah panjang umur nggih. Amin. Tegese wong sak donya mati Pak Lurah urip dhewe insyaallah. Seneng jenengan Pak Lurah. Kok ning kene ana gak nyuwun sewu. Majelis Al-Mubarak bisa mencetak generasi-generasi Qur'ani. Masya Allah. Mulya kambungin jenengan ini. Amin Allahumma. Amin. Mila disupport Pak Lurah, guru-gurunya diperhatikan. Oh no. Goleke anggaran dana desa untuk majelis-majelis ngoten niku. Gila apa badan? Wonten, Pak Lurah tak kandhani lho. Saniki lurah sing wis dicokot karo polisi karo jaksa niku jumlahe 700. Soale napa gara-gara nguntal dana desa. Mila Pak Lurah aja melu-melu nguntal dana desa. Aja Pak Lurah. Susah taun ngarep pengajian ngene lurah ning di nyemplung penjara, Gus. Lha ngapa nguntal dana desa? Aja Pak Lurah. Manemen Pak Lurah. Pak Lurah sinten namine? Eko sapa? Suprianto. Eko Prianto Su. Eko Suprianto. Eko niku atine siji, Su niku atine apik, Pri niku priyayi, Yanto rupane lumayan kaya togok. Mboten Palurah. Palurah bojone pinten? Atau nane, semua dilihat kengar atau doa aku. Sekarang, orang mungkin jauh rumah kau ini papa, sih gelem sopo. Ah, sih gelem kau yang kau sih cio, Pak Lurah papa, jauh mungkin. Ngaku sih mata busa, apa sih kau nunggu? Jangan bujuku sih cio. Maksud kula siji ning Yogya, siji Kebumen, siji Lampung. Baru satu. Napa Gus Minta ajeng rabi meneh, nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, aku nikah lagi. Kalau enggak ada takdirnya, aku menciptakan takdir aku sendiri. Ya. Karena saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Setuju ibu-ibu? Alahon, lanang karo wedok itu kuat pundi? Kuat lanang apa wedok? Wedok. Wong wedok niku ampuh, pabrik susu loro juga dhewe. Lanang niki abang sak iki ringkih. Engko wedok loro sambatan karo manuh. Ambyar. Padha. Padha matamu. Sallu ala Nabi Muhammad. Kebanggaan kalau kampung-kampung kita dipenuhi dengan generasi-generasi Qur'ani. Coba. Umurmu berapa, Mas? 10 tahun. Sudah khatam Qur'an? Masya Allah, 10 tahun khatam Qur'an. Gila-gila. Nganti rupanya kayak Ghibli. Ya Allah. Just like that. Besok cita-citanya pengen jadi apa, nak? Maling. Ya Allah, maling itu iya dah. Apa? Kiai. Loh, just like that. Cita-cita pengen jadi kiai. Amin Allahumma. Amin. Jenengmu siapa? Kipli. Ahmad Nadibur Rahman Al-Kipli. Siapa tahu besok 15 tahun ke depan ini pengajian Maulid Nabi di Desa Sitoluhur. Pengajian akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah wal Karamah, Kiai Haji Nadibur Rahman. Amin beli. Amin. Allah rahmana. Umurmu berapa? 10. Jenengmu siapa? Ilham Ramadhani. Lahirnya bulan Ramadhan. Pengen jadi apa? Polisi? Kiai? Copet? Banser? Mucikari matamu. Umurmu mucikari. Itu cangkemu bosok itu. Masak mucikari gitu. Masak uang kebumen dudelan lonteng. Ramadhani pengen jadi apa nak? Mantunya. Oh kiai, sorry, rumah masih jadi banter, sorry. Tapi ibu-ibu tolong kalau cari menantu, prioritaskanlah banter sebagai calon menantumu. Kenapa harus banter? Jelas kiai saja dijaga, apalagi anakmu. Jangan sekali-kali kamu nikahkan anakmu dengan tukang hadroh. Remuk tak kandani. Melebu kamar nanti kalau mau dikeplaki. Ini tak dengar ini. Sesuai aku melebu surga, tim hadroh ngawal aku. Ini ya kuih aku ini surga kelon kalau beda dari kuih hadrohan. Ini wong kelon. Cangkemes. Bosok temen ya. Mas wong kelon dikiri. Lurah masa depan. Lalu ala Nabi Muhammad. Jelas kok pilihannya khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Makanya kenapa ibu-ibu kalau punya anak kecil, bayi. Ini tukang sore tak sampluk loh. Ini tukang sore. Lho tukang son iki lak makat ngaji nguyuh cewek. Kuwi malah mok tutul-tutul ke salon. Sengit aku. Dadi lali ngomong apa iki. Kalau jenengan duwe anak cilik bayi, bayi digendong-gendong nika. Nika disunahke jenengan ngelus baduwe anak ini diwacake donga Allahumma alimhul kitab la ane wedok Allahumma alim hal anakmu lak cilik jenengan dolan wiwit cilik aja mok puterke sing macem-macem anakmu nangis putrake tartil Quran. Ngono, anak bayi malah lagune kelakuan si kucing garong. Malah anake takon kucing garong sinten bapakmu nek jenenge. Malah kecantol cawet. Eh? Cendol? Lah yo bakule cendol cawet kecantol cawet. Yo musik. Yo musik matamu. Wayahe. Wayahe, wayahe. Ya Allah, ya Allah. Ancam bro. Ngajian panas sih kaya ngene, ora ono kipas angin. Rek, rek. Kan aku sumo. Apa-apa. Seneng Pak Lurah nggih. Delok keluargane ngene iso ngono Pak Lurah. Tapi mboten iki Pak Lurah pengajiane. Saya Pak Lurah nanggap dhewe. Wong ngencang. Wong ngapa ngajen apik omong nebeng. Nanggap dhewe Pak Lurah. Ora niat. Oh langsung mantang iki kapan isone. Jadwal kula kebak sampe 2020. Ya tergantung toh Pak Lurah, kan dilaru tipis. Alasin lurah tipis, deh. Jenenge Eko Supriyanto, tipis. Oh. Ya, lak pengajian ini Pak Lurah, banser siap ngawal apa orale? Rungono Pak Lurah siap. Ini ya tergantung. Kowe ngawal ora kowe? Ini kawasnya tulisannya apa, Wi? Ancor! Wah, ancor! Ancor istimewa, tepuk tangan! Muka-muka sok bojomu ayu! Rondo anak limolas! Gurih! Weh, rabi ke rondo, weh, kaya numpak jaran, rap lu ngajari melayu dewe! Salam ala Nabi Muhammad! Kenapa kemudian pendidikan Al-Quran menjadi penting? Jawabannya ini, Bapak Ibu. Sesok anak muda di nopo mawon, selama basisnya Al-Quran, selama basicnya Al-Quran, pasti baik. Anakmu sok dadi tentara, Qurane apik, jos. Anakmu dadi polisi, Qurane apik, jos. Nopo menesak niki, mlebet TNI Polri niku bagi penghafal Quran diprioritaskan. Prioritaskan. Jadi iso iki umpamane sapa jenenge? Ahmad Nadhifur Rahman bin sapa so, jenenge? Eh? Danjuk Rahman. Sapa iki? Sugeng Rahman. Lah iki apik Ahmad Nadhifur Rahman kok pelak Sugeng Rahman iki dipaksake banget iki. Sugeng Rahman sing dibawamu. Kok mburine iki lho ora mirip. Sesuk lak Nadhif iki dadi tentara umpamane, kok Qur'ane apik, mesti dadi tentara sing apik. Amin Allahumma. Amin. Lho tenan kok. Mila kula teng budi-budi bengok-bengok. Yen jenengan duwe anak kuliah teng Yogya, aja kon ngekos. Mang pondok kemawon. Lah golek pondok sing gratis diopeni sak pangane teng pondok Gus Miftah. Ora aji. Gratis. Diwulang ngaji gratis. Diwulang apalke Quran gratis. Turu gratis. Dipakani Gus, tak pakani. Tonggoku duwe kirik mawon kula pakani. Kok pondoke kurik matamu? Tegese kabeh tak pakani le. Pondok kula ora ana sing bayar blas kat sak niki. ana cah 120 kabeh mangan gratis. Mila bojo kula niku sedina nyuwun sewu beras kelawe kilo 30 kilo entek. Santri niku mangan, Masya Allah, Gunung Merapi pindah ning piring. Mah tutuk. Ya dia. Enggak mau ah weh. Soalnya apa? Karena memang kewajiban orang tua yang paling pokok kepada anak adalah wayu alimahul kitab idza aqala. Anak wajib diulang Al-Qur'an. Ning kene pendidikan Al-Qur'an nganggo kitab napa? Iqra. Perjanjian, kok perjanjian turutan? Bener. Tolong Kebumen pertahankan Al-Qur'an karena itu tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Turutan niku tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qur'anun sewu kitabe jenenge turutan, metode ngajine jenenge Al-Baghdadiyah. Cara ngajine dieja. Iqra itu banyak kelemahan. Salah satu kelemahannya apa? Iqra itu tidak mengajarkan makharijul huruf yang pas. Soalnya apa? Begitu ngaji langsung dieja a ba ta sa ja ha kho. Menawi turutan, kula niku mbiyen belajar makharijul huruf ta alif ba ta niku setahun. Kali bapak kula cekel kupinge ngoten iki. Salah semakin dawa. Ayo, maca. Nggih. Ali. Pak, sampai bentuk cangkem niku didelok. Tak lak cara bahasa Indonesia namine apa? Mimik dan gestur. Supaya nanti ketika membaca pitch kontrolnya pas. Pitch kontrol. Sing celat ora usah melu-melu ngomong. Aku dinyai lho. Pits. Kaya kula mulang santri kula. Alif. Ba. Tak kabe iso. Begitu huruf. Kop. Kop. Kop. Kop. Akhirnya kula jengkel tak sikit petenge. Malah bengok. Kok aku disikut ya? Lu malah iso. Niku wis iso cara turutan baru dieja. Alif fathah a, alif kasroh i, alif dhammah u, a i u. Pelajaran tajwid niku sing paling pas nganggo metodologi turutan mboten ikra. Mang percaya kula. Mulai dieja ta fathah ta, ha dhammah u, kaf doma ku tahu ku. Zaman biyen ngaji rungono listrik onone lampu sentir. Tak temriki napa jenenge? Sentir. Eh? Sentor. Lampu teplok. Delalah minyake tanah entek. Minyak tanah teng mriki jenenge napa? Lengo. Patra lenga patra yo cangkem desa desa aku nembe krungu kiyek lenga patra lenga mambu ning apak jadi lenga patra orang apak ora kepenak kula niku bahasa sing paling sering sawise Jawa yang ngapak ya nyeneng kek ana panitia pengajian sowan teng omah inyong pengajian sambutan. Inyong kalawingi sowan dalemi Gus Miftah. Arane manjing dalemi Gus Miftah kiye ana gapura, arane gapura sugeng teka. Aku mbak. Gapura sugeng teka iki apa? Ternyata gapura selamat datang. Sugeng teka. Nang Jogja kiye ana monumen, arane monumen Jogja balik maning. Ya Allah. Ternyata monumen Jogja kembali. Inyong tahun 2006 ngaji teng daleme dalang entus almarhum ditawari wujud nganggo bahasa ngapak ora kepenak temen ya. Pak kiai kiye kisuk-kisuk ngobori cocot. Ya Allah. Cocot ngobori primen. melateng kebumen ngomprongi congor. Congore sapa? Sing lucu kiye wong ngapak dolan teng daleme tiyang Sunda. Mlebet kampunge tiyang Sunda, tiyang ngapak ngidak tembelek. Wong ngapake tanglet. Taine siapa kiye? Dijawab kali tiyang Sunda, "Iya mah taina urang." Wong ngapake ra terima. Inyong ra percaya, taine urang kok gedene sekiye. Wong inyong iki bisa bae basa ngapak Pak Lurah. Wong bedane mung A karo O. Jogja O ngapak A sego dadi sega, boto dadi bata, apa dadi apane ora ana kantal ora ana Pak Lurah. Ora ana Pak Lurah. Kontal ora ana. Mila kiye jenenge arane ora Lurah Eka Supriyanto, Eka Supriyanta. Kenapa Pak Lurah? Orang apa orang kepenak. Ngomongnya penak temen ya. Blukuduk blukuduk blukuduk blukuduk. Inyong kelingan jaman biyen. Inyong telepon wartel. Arane teleponnya sibuk kiye jawabannya apa? Bahasa Inggris. The number you are calling is engine. Please try again in a few minutes. Kalau yang ditelepon nomor teleponnya orang ngapak beda. Ditelepon sibuk jawabannya yang ngapak. Nomor telepon yang sira tuju langka. Telepon mending ya. Hei. Bisa bae lo. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa yu'allimahul kitaba idza aqala. Mila kula biyen turutan. Lengane patrak enteng. Pak Kiai kirim surat ning wali santri. Le, suratnya kayak ada bapakku ya. Ya. Begitu dibuka bapak ini sini apa? Bahasa turut. Bak fat kaba. Ya fat kaya ro. Fat karo. Bayaro. Bapak kena kuat bayar musim pacak klik. Nulis surat kegem Pak Kiai. Suratnya diantara Pak Kiai ya li ya. Ya. Dibuka Pak Kiai suratnya sini apa? Sot fat ka so ba fat ka ba ro fat ka ro so ba ro. Pak Kiai nesu, ini mantan preman rambutnya gondrong. Bapak kiri gak kurang ajar, kon bayar malah Pak Kiai kon sabar. Nyoh, suratnya kena bapakmu, dibuka bapaknya suratnya sini napa? Mim fat kama tak fat kata mim domamu. Ini bisa. Wae wae. Ini indahnya turutan. Maka makharijul huruf, tajwid dan lain sebagainya itu paling cocok dengan metode turutan. Tolong dipertahankan ya Pak ya, Pak Guru ya. Insyaallah. Niku tinggalane Mbah-mbah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Ngakune NU sing diwacat Iqra. Iqra kiye gaweane tiyang Muhammadiyah. Sing gawe kiye arane Kiai As'ad Humam, omahe kota gede. Kiai kitabe Muhammadiyah, ngakune NU ngajine nganggo Iqra. Kalau orang biar ikhra apa turutan? Ikhra malahan! Ya apa-apa. Sing penting ngaji ya Pak Lurah ya? Sing penting ngaji. Pak Lurah ikhra jadi pinter. Pak ikhra, Pak Lurah ikhra jadi telu. Gak apa-apa Pak Lurah, sing penting ngaji. Maka kalau kemudian basic-basic Al-Quran ini sudah kita tanamkan kepada anak-anak kita, nah enak banget. Jadi dokter, mesti dokter yang nyenang. Katakan lagi. Hei Nadiemur Rahman. Kamu masuk majelis belajar turutan, belajar ngaji. Satu bulan bayar berapa? Kok bayar? Ya Allah. Sugeng Rahman kebangatan temen ya. Nitip ujuh neng pom bensin 2000. Nitip Nadiemur Rahman neng guru ngaji gratis. Berarti luwe larang anak napa uyuh. Sugeng Rahman tak sengeyel. Ya apa-apa kiai, anak kan kancane uyuh. Inilah problem yang ada. Kalau pendidikan umum, berapapun biayanya kita bayar, maka banyak Pak Lurah di antara kita yang menyekolahkan anak ke pendidikan umum, dol ke omah, dol ke sawah. Tapi begitu masuk pendidikan diniyah atau pesantren, golek sing gratisan. Jawabane ngene, gurune ora njaluk, aja nganti guru njaluk. Kula dadi ngerti kenapa ustaznya punya kumis. Ya gimana enggak kuat ngerok kumis? Enggak ada duitnya ke primer. Ini problem pendidikan Indonesia. Sekolah umum dibiayai berapapun, tapi masuk diniyah dan pondok pesantren kita cari yang gratis. Mila wong tuwa niku lak ngundang anake biasane dadi napa to? Nah, sing pinter ya. So dadi dokter. Betul seperti itu? Nah, sing pinter besok jadi polisi. Enggak ada yang ngundang anak. Nah, sing pinter sesuk di Mahmudin ya, ora ono. Teng mriki sing ngurusi wong mati jenenge apa? Oh Mbah Kau, nak sing pinter, sesuk dadi Mbah Kaum, ora ana. Malah maka ibu-ibu mohon maaf kalau punya menantu polisi, bangganya minta ampun. Mantumu siapa? Polisi. Mantumu apa? Dokter. Begitu ditanya, mantumu apa? Kaum. Malu. Polisi penting, Mbah Kaum enggak kalah penting. Polisi mati yang bungkus siapa? Mbah Kaum. Mbah Kaum mati bungkus dewek. Pundi ge Mbah Kaum ge? Mbah Kaum. Iya, masa ketemen rupanya kayak bandosa kayak gini. Kiai sing paling ikhlas sak donya kiai Mbah Kaum. Jam loro bengi ana wong mati, Mbah wong mati, ayo dibungkus. Orang nambah kau, Mbah nambah mati. Sesuk wae ya. Orang ini orang ikhlas ini. Makasih kopi Mbah Kaum. Untuk kamu aja Mbah. Aku ikhlas Mbah. Ayo ditima. Primen. Ini yang ingin ngaji nang Surabaya nambah kaum tak wene kopi mulai wangnya setruk. Orang-orang Mbah, orang. Iya. Yo kamu lah pakai kamu nya berangkat. Shallu ala Nabi Muhammad. Pengen selawatan. Ada selawatan. Minta lagu apa? Cendol Dawet. Mundur lon lon. Kuwi malah gune mbahmu, mbah kau, mbah kau malam cuma jeluk kelon ra diwene bojone mundur lon lon. Ku mundur alon nalon marga kowe ra gelem kelon. Kalau santri ge mboten mundur alon nalon ngaji alon. Aku ngaji alon nalon merga sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa-apa. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa kaya kiye. Pak Lurah jalan kok apa Pak Lurah? Oh, lah Pak Lurah kia lagu ini cak dikin cinta tak terpisahkan. Tak ku iki aja ngotolanen merga tak ku segede gendongan. Pak Lurah ini masuk lagu apa? Lagu apa? Lagu apa? Ansor. Ah. Cendol Dawet. Di pengajian apa dangdutan ya? Ya. Ansor Abi. Shallu ala Nabi Muhammad. aneh lagu di wong NU mawon nggih. Ijeng kula tok kene iki. Sallu ala Nabi Muhammad. Malam Jumat ahli kubur buka lawang. Tukang son, tadi empuk sekarang atos tak kayak krek cangkemmu lho. Jadi gede atos keprimen ya. Pajang suarane. Eh? Suarane. Suarane apa? Jelek pasti toh. Cangkeme bosok temen. Timbuk ke salone aja antos kaya ndasmu. Wes dangdutan kowe ra iso kowe. Ayo dangdutan. Atiku rasane loro. Nyawang kanca adoh karo agama. Rindu tetap cuma Quran rati waca salate ya ditinggal apa iki wis samane cacahan nom kelangan akhlaki. Ayo rene gedang ngaji salawat ya Rabbi Mustafa dalilna kasih Wafirlana Bapak Ya wasial Salami Huwal Habibul Rahim Turja Safa Ahwali Muntahin Sallu ala Nabi Muhammad. Pak Lura wis mulai bengok. Pop dang duje ra apa-apa. Rok sak isine ra apa-apa. Bahaya. Lanjut. Itu lagu apa? Korban janji. Harus pacar pengajian nanti. Pengajian ambiar ambiar. Ya, selawatane wong NU ayo. Salli wa sallim dan iman alamat salli. Sallu ala Nabi Muhammad. anak jenengan mlebu diniyah, bapak ibu neng omah nambahi disupport karo diwacake selawat. Anake turu cekel sirahe dilus-lus tambahi selawat karo Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga anakku soleh. Al-Fatihah mandi. Bapak yang ngono duwe bojo cangkeme cerewet, gampang bojone turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga bojone kinyong cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Kayak gini ya Pak Lurah. Wis di Fatihah bululah tetap cerewet, gampang tambah Yasin sak tahlil. Modar-modar deh. Jangan pernah meragukan masa depan anakmu ketika sudah engkau bekali dengan ilmu Al-Qur'an. Sampai wae. Dengan dikatakan mayyuridillahi bi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan atasnya, maka Allah akan membaikkan agamanya. Man aslaha akhiratahu fa aslaha Allah dunyahu. Sing sapa wonge ngepek-ngepek akhirate, mongko Gusti Allah bakal ngepek-ngepek donyane. Anak niku mondok, biasanya sing cerewet niku wong tuwa. Anak rampung mondok, delala mulih ning omah nganggur. Biasanya wong wedok ya cerewet cangkeme. Walah lele, kowe iki goblok tak pinterke, cilik tak gedhekke. Ora iso apa-apa tak pondokke. Rampung mondok kok nganggur. Kowe kapan bales budi wong tuamu? Wong wedok, please deh. Melas kowe kaya rentenir. Hitung-hitungan karo anak. Lah anake kaya kula wong suli. Ngapa jenengan njaluk bales budi kali kula? Wong kula mbiyen njuran njaluk dilairke kok. Wong jenengan biyen gawe karo bapak, aku yo ora ngrasake kepenak kok ya. Nggih napa mboten? Kuwajibane wong tua niku mondokke anak, kuwajibane guru mulang, kuwajibane santri belajar soal sesuk dadi napa urusane Gusti. Inyong tanya karo Pak Eko Suprianto, biyen nate duwe cita-cita dadi lurah. Mboten Pak Suprianto sekolahe napa? SMP toke dadi lurah. Susah hidup. Gus Miftah SAG. Sarjana kayak gimana gitu. Ayo, saiki banding-bandingan mohon hitung-hitungan. Bocah pondok atau bocah kuliah? Begitu metune masyarakat, ilmune luwih manfaat kuliah apa mondok? Mondok. Berarti Gus Miftah anti kuliah? Enggak, saya juga kuliah. Saya cuma pengen mengatakan, kalau Anda menguliahkan anak tapi didasari dengan basic agama yang baik, maka anak maka jadi anak yang baik. Toh tidak ada jaminan seseorang itu mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya. Betul? Kancane nyong pak, kuliah tempun di teknologi nuklir. Saat ini pekerjaannya apa? Gawe mercon. Lamun gawe mercon, bocah sido luhur pinter, orang duduk kuliah. Nadih pinter. Imame traweh Allahu Akbar. Ora penting. Tanggane bojone inyong. Aduh. Saya apa? Geologi pertambangan. Kerjanya di mana? Batu bara, tambang emas, tambang minyak. Anda tahu sekarang pekerjaannya apa? Tukang kuras WC. Sampai ditulis siletmu adalah rezekiku. Ya. Coba kalau tadi jalannya lewat depan nunduk-nunduk sopan sama jemaah. Saya beli gak sopan, langkah-langkah kia. Salam ala Nabi Muhammad. Soal besok jadi apa? Apalagi ada orang NU. Orang duit-duit belas, orang duit beras. Delalah tanggane mati. Mangan. NU dilawan. Soalnya inyong ini tiang NU tapi tahu manggon teng masjid orang Muhammadiyah. Enggak ada masalah. Masalahnya cuma satu. Gara-gara saya tinggal di masjid orang Muhammadiyah, saya kurus. berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas rono selamatan. Begitu saya kembali ke orang NU, saya langsung naik 100 kilo. Kenapa saya jadi orang NU gemuk? Karena orang NU dikit-dikit makan yasinan, makan tahlilan, makan solawatan, makan maulutan, makan rajepan, makan tanggane sakit minta didongake, makan delala sing lara mati, mangan maning pitung dina nganti rupane Sugeng Rahman kaya besek ya. Saya meyakini ketika seseorang fokus dengan agamanya, maka Allah akan membaikkan dunianya. Betul? Agamanya, maka Allah akan membaikkan dunianya. Betul? Pak Lurah jadi lurah dengan ilmu agama yang baik, insya Allah lurai selamat dunianya, selamat akhiratnya. Beriman Pak Lurah, pengajiannya saya nama badan? Saya nanggap dewe. Mau ngomong saya tak orang nanggap ya, beriman saya Pak Lurah pengajiannya? Sampai sangunda. Mau saya tak orang nambah ikan primen. Maka ketika majelis Al-Mubarak ini dipertahankan di Sidaluhur, saya doakan semakin berkembang. Amin. Maka Sidaluhur ini akan sering didatangi oleh para malaikatnya Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Amin. Mudah-mudahan yang mendatangi kita malaikat rahmat. Amin. Yang mendatangi tukang son malaikat Israel. Amin. Saya doakan jadi son paling besar se-RT. Begitu ada majelis seperti ini, kata Al-Qur'an, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikatnya hadir. Maka besok lagi kalau ada pengajian seperti ini wisuda Quran, gak usah dimintai sama panitia, langsung nyumbang. Sumbangannya ada tiga. Mangkana lahu ilmun, yang punya ilmu, falyatasodak bi ilmihi, sedekah dengan ilmunya, mulang. Wangkana lahu malun, yang punya tenak, yang punya harta, falyata sodab bimalihi, sedekah dengan hartanya, nyumbang. Walangkana lahu kuwatun, yang punya tenaga, falyata sodab bikuwatihi, kayak banser, sedekah kelawan tenagane, rebang. Pilihannya cuma telutok, sing duwe ilmu mulang, sing duwe banda nyumbang, sing duwe tenaga, rebang. Aja dadi sing nomor papat. Wes ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, mung numpang cangkeme cerewet. Enten apa badan? Wonge ya tekak ya. Ya melu guyu. Guyu. Cilbape ping. Saya doakan mudah-mudahan anak kita semuanya menjadi generasi Qur'ani yang bisa menyelamatkan kedua orang tuanya, menyelamatkan martabat nusa dan bangsanya, bisa menjaga iman dan Islamnya. Amin Allahumma. Saya hari ini masih mengajarkan kepada Mas Deddy Corbuzier untuk bisa membaca Quran. Ya lucu kaya, pokoknya gede kaya kaya macamnya Quran turutan. Wah, ini ngajari, hey Deddy, ya bro, alif, alif. Orangnya kayak preman, rambutnya botak, radio rambut. Tapi memang orang ini orang cerdas, belajarnya cepat. Sampai cerdasnya Deddy, rambut pun tidak berani tumbuh di kepalanya. Kula mangdongake Mas Deddy nggih muga-muga Islam istiqomah. Amin Allahumma. Sampun jam setengah kali welas. Inyong kudu pindah teng Purworejo. Kan berjanji satu jam. Umpal kula juga gak nambah, kok cerewet ya. Mudah-mudahan yang datang ke sini dalam keadaan susah, kondur sami bunga. Amin. Ingkang tindak mriki wae gerah, kondur sami waras. Ingkang tindak mriki utangi kathah, kondur sami lunas. Senajan durung iso lunasi, muga-muga sing utangi lali. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selalu berdoa pada Allah Ta'ala. Berkahilah ya Rabbi majlis mahanis ini. Maulaya salli wa salim daiman abada ala habibika wa li kulli mu'min. Maulaya salli wa salim balak safadur wa salatan Bismillahirrahmanirrahim.